بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كجين كتاب على كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث. كده sampai pada judul baru, yaitu hukum tarik salat, hukum meninggalkan salat, hukum meninggalkan salat. Telah berkata Syekh Al Imam As-Sabuni rahimahullahu taala: hukum tarik salat, اختلف اهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك احمد ابن حنبل وجماعة من علماء السلف، واخرجوه به من الاسلام للخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: بين العبد والشرك وترك الصلاة، بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. Hukum meninggalkan salat. Para ulama ahli hadis mereka berbeda pendapat dalam menanggapi seorang yang meninggalkan salat, yaitu salat wajib, dengan sengaja. Sebagian mereka mengkafirkannya. Dan demikian pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan sekelompok dari para ulama as-salaf. Wa akhrajuhu bihi minal Islam. Dan mereka mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Sebagaimana datang hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: "Bainal 'abdi wa syirk" tarku salat, antara hamba dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Wa dhahaba Syafi'i wa ashabuhu wa jama'atun min ulama'i salaf rahmatullah alaihim ajma'in ila annahu la yukaffaru bihi ma dama mu'taqidan li wujubiha. Telah berpendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan para pengikutnya dan sekelompok dari ulama salaf, semoga Allah merahmati mereka seluruhnya, bahwa orang yang meninggalkan salat tidak dengan sengaja, maka dia tidak kafir. Wa innama yastaujibul qatl kama yastaujibuhul murtad 'anil Islam. Hanya saja ia layak untuk dibunuh sebagaimana seorang yang murtad dari Islam. Wa ta'awwalul khabar, dan mereka menta'wil hadis man taraka shalah jahidan. Pendapat yang kedua ini mengatakan seorang yang meninggalkan sholat tapi tidak dengan sengaja, artinya tetap dia meyakini kewajibannya, hanya saja dia meninggalkan karena malas, maka yang seperti ini menghendaki dia untuk dibunuh. Sebagaimana orang yang keluar dari Islam dibunuh, tapi orang ini dibunuh bukan karena murtad, bukan karena keluar dari Islam, tapi demikianlah hukuman orang yang meninggalkan sholat. Sebagaimana hadis yang dia sebutkan, yaitu pendapat yang kedua ini, dia mengatakan hadis yang mengatakan barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir, maksudnya adalah yang dia meninggalkan sholat dengan mengingkari kewajibannya. Selama dia tidak mengingkari kewajibannya maka dia tidak kafir. Ini pendapat kedua. Kama akhbara subhanahu an Yusuf alaihi salam annahu qala inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun wa lam yakun talabbasa bi kufrin faraqahu walakin tarakahu jahidan lahu. Sebagaimana dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabiullah Yusuf alaihi salam, beliau berfirman, inni taraktu millata qaum, sesungguhnya aku telah meninggalkan agama suatu kaum yang mereka tidak beriman kepada Allah dan mereka tidak beriman dengan hari akhir dan mereka adalah orang-orang kafir. Beliau meninggalkan agama mereka bukan karena kekufuran agama mereka yang samar, namun karena keingkaran mereka terhadap Allah dan hari akhir. Dalam hukum tarikus salah, hukum meninggalkan salat, sebelum kita membahas atau menerangkan, sebelum kita menjelaskan mana yang kuat dari pendapat para ulama, maka kita harus mengetahui dulu apa itu salah. Nah, apa itu salat? Salat adalah ma'ruf, yaitu suatu ibadah yang disertai dengan niat karena Allah SWT. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dan di dalamnya terdapat bacaan-bacaan tertentu dan gerakan-gerakan tertentu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat itu salat yang ma'ruf. Nah, dan yang dimaksud di sini apa hukum seorang meninggalkan salat, yaitu salat adalah salat wajib, salat fardu. Nah, salat lima waktu itu dia tinggalkan dari salah satunya, terlebih lima waktu itu dia tinggalkan seluruhnya, maka apa hukumnya? Nah, salat itu sendiri adalah suatu hal yang penting dalam agama, hal yang penting dalam agama, sehingga dikatakan dia termasuk dari arkanul Islam, rukun Islam. Nah, yang antara rukun Islam adalah iqamatis salah, mendirikan salat. Mendirikan salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Qala an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah ila akhir hadis. Beliau sebutkan bahwa yang namanya Islam yaitu engkau bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan yang kedua engkau mendirikan salat. Mendirikan salat. Islam terbangun di atas lima ini. Lima pondasi ini. Lima tiang ini. Dan di antaranya adalah salat. Dia katakan tiang agama yang pokok, yang inti, pondasi, berarti dia adalah suatu yang penting. Nah, menunjukkan tentang pentingnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada umatnya sebelum dia meninggal. Setiap wasiat tidaklah dibuat dari wasiat itu. Mainkan dia adalah suatu yang penting. Orang mau meninggal, merasa bahwa dirinya sebentar lagi akan meninggal, tulis wasiat. Dari barang ini dan itu kepunyaan si fulan, milik si fulan. Maka kembalikan nanti. Jangan sampai dianggap itu adalah sebagai warisan, sehingga nanti dibagi-bagi. Padahal punya orang, milik orang. Tulis wasiat. Kemudian wasiatin kepada keluarganya, supaya dia lepas tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Maka dia wasiat, ketika aku meninggal atau setelah aku meninggal, maka janganlah kalian berbuat syirik dengan kalian mendatangi kuburanku, minta-minta, atau perbuatan bid'ah dengan engkau bangun kuburanku, atau engkau menangisi aku dengan tangisan-tangisan yang berlebihan. Nah, ini wasiat penting, hal yang seperti itu. Karena wasiat seperti ini khususnya, yaitu seorang yang dia merasa bahwa dirinya akan meninggal, maka dia harus mengingatkan kepada keluarga yang awam agar dia benar-benar menguburkannya dalam keadaan sunnah, dalam keadaan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Kalau tidak, dia meninggal diratapi, ditangisi dengan tangisan yang berlebihan. Kemudian diadakan padanya acara-acara kita. Belum lagi di kuburannya ditangisi dengan para perempuan-perempuan yang datang dari saudaranya. Ketahuilah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mayit itu diadab dikarenakan ratapan keluarganya. Diadab dia dikarenakan ratapan keluarganya. Padahal dia tidak mengajari untuk itu, tapi karena dia tidak berwasiat, dikarenakan dia tidak mengingatkan, ternyata dia pun diratapi, diadab di kuburnya, dikarenakan dia tidak berwasiat. Penting. Berarti wasiat, penting. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalnya beliau mengatakan, as-salah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat. Jagalah salat. Nah, menunjukkan bahwa ini suatu hal yang penting. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berwasiat, usikum bi taqwallahi azza wa jal. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga sama seperti itu. As-salah. Nah, maka tidak boleh seorang untuk meremehkan, keluar dari perbedaan pendapat. Apakah mereka yang meninggalkan salat karena malas dikafirkan atau tidak? Beda dengan seorang yang dia mengingkari kewajibannya, jelas kafir. Nah, mengingkari kewajiban tidak wajib salat lima waktu, kafir jelas. Nah, ini yang dia meninggalkan karena malas. Nah, tanpa melihat perbedaan hal seperti itu, maka lihatlah dahulu bagaimana pentingnya salat tersebut dan bagaimana adab yang Allah SWT sediakan bagi mereka, orang-orang yang melalaikan sholatnya. Aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat. Allah SWT tidak mengatakan sholu. Sholu sholatan, tapi aqimus sholah, dirikanlah sholat. Yang mana iqamatus sholah maknanya itu lebih dari sholat. Naknya kalian mengerjakan sholat dengan naknya kalian mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat berarti harus dia menjalankan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Menjalankan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tidak terlepas kewajiban seseorang hanya dia karena sholat begitu saja. Dia dituntut juga harus sholatnya, apakah dia sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau tidak? Tadi berdirinya, rukuknya, sujudnya, demikian juga bacaan-bacaannya. Nah, sebagian mereka karena khawatir dia dikafirkan, khawatir dia kalau meninggalkan sholat maka dia akan kafir, maka dia pun sholat, yang penting sholat. Nah, ini juga salah, tidak benar. Nah, sehingga sholatnya dia cepat sekali. Dan sudah ada contohnya pada zaman Rasulullah SAW yang diingkari hal tersebut. Ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, datanglah orang kemudian sholat di sebelah sana dengan sholat yang cepat. Kemudian hadirlah dia di halaqah Nabi SAW dan diingatkan oleh Rasulullah SAW, "Salli fa innaka lam tusalli." Salatlah kalian, sungguhnya kalian belum sholat. Maka dia pun kembali dan sholat lagi. Diingatkan lagi, kemudian dia sholat. Sholatnya sama seperti itu, yang penting sholat. Datang kembali, disuruh lagi oleh Rasulullah SAW untuk dia sholat, mengulangi sholatnya. "Salli fa innaka lam tusalli." Salatlah engkau sebelumnya engkau, sungguhnya engkau belum sholat. Sholat lagi. Sampai ketiga kalinya, dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguhnya aku tidak bisa sholat yang lebih dari ini, lebih baik dari ini." Kemudian diajari oleh Rasulullah SAW bagaimana sholat yang benar. Ada. Nah, kita lihat bagaimana sholatnya sebagian kaum muslimin, yang mereka yang penting sholat. Kemudian setelah dia sholat, ingin dia mengambil, mendapatkan faedah-faedah dari sholat tersebut. Katanya sholat dapat mencegah dari kemungkaran dan kekejian. Tapi kok aku masih aja berbuat maksiat seperti ini? Nah, itu harus dicek dulu sholatnya. "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kapan itu? Ketika dia benar mendirikan sholat dari wajib-wajibnya, syarat-syaratnya, na'am, rukun-rukunnya. Sebagaimana dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sholatlah sudah selesai. Lah. Nah, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Diajarkan demikian dan demikian. Dan demikian juga dalam masalah haji. Yang penting haji dapat gelar selesai. Berarti rukun Islam dari dia haji sudah. La khudu anni manasikakum. Kata Rasulullah SAW, ambillah dariku tata cara haji kalian, manasik kalian. Pelajari bagaimana Rasulullah SAW haji. Dari tawafnya, dari sa'inya, dari wukufnya, dan yang lainnya. Nah, ini penting. Nah, dan ketahuilah sesungguhnya pertama kali manusia dihisab kelak di yaumul qiyamah tentang sholatnya. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumul qiyamah as-salah. Pertama kali seorang hamba kelak dihisab oleh Allah SWT dari amalannya, yaitu sholatnya. Dilihat dari sholatnya. Jika sholatnya bagus, insya Allah yang lainnya akan mengikut. Tapi jika tidak, maka yang lainnya apalagi. Nah, lebih-lebih lagi. Ada. Maka hendaknya setiap di antara kita memperhatikan keadaan sholatnya. Apakah sudah benar atau belum? Nah, jangan yang penting sholat. Tidak. Tanyakan kepada saudaranya. Baca kitab. Alhamdulillah dari kitab-kitab terjemahan berbahasa Indonesia banyak. Alhamdulillah. Nah, kalau dia tidak tahu, maka mintalah supaya diajarkan oleh saudaranya. Minta waktunya, tolong ajarkan anak tentang sifat sholat Nabi. bagaimana tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, ajarkan kepadaku. Nah, mungkin di antara kita pernah belajar dulu di waktu kecil yaitu tentang salat. Apakah sama salat yang pernah kita ketahui dulu di waktu masa-masa kita awam, tidak kenal sunnah, sama sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, koreksi di sana. Sesuaikan. Nah, di situlah kita akan melihat benar-benar ternyata banyak kekurangan-kekurangan kita. Maka di situlah waktunya dia untuk melengkapi dengan dia membenarkan ini salah dan ini yang betul. Ini salah, ini yang betul. Bahagia. Nah, dari contoh salat yang pernah kita pelajari dahulu di masa-masa kita kecil atau sebelum kita mengenal sunnah, yaitu sebelum sholat niat terlebih dahulu dengan dijaharkan, dikeraskan niatnya. Usalli arba dhuhri, aku mau sholat, yaitu sholat wajib duhur 4 rakaat lillah, ini wah kata. Apakah ini ada ajarannya dari Rasulullah SAW? Tidak ada. Ditambah lagi dia sesuaikan atau dia samakan antara takbirnya dia dengan niat. Kalau tidak sesuai maka dia ulang-ulang berapa kali. Allah Akbar, Allah Akbar, wah kena. Nah, terus begitu. Sehingga bagian ulama mengumpulkan kesalahan-kesalahan pada sholat. Yang ini kesalahan-kesalahan orang dalam sholatnya. Mulai dari takbir sampai salam. Dari takbir. Nah, kemudian dari bacaannya, dari berdirinya, dari rukuknya, sujudnya, dikumpulkan. Nah, ini semuanya disebutkan oleh para ulama agar kita menghindarinya. Agar kita bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Ada as-salah, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah. As-salah. Pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti seorang hamba yaitu tentang salatnya. Maka kita harus benar-benar, sebab kita akan menghadap Allah SWT. Nah, kita harus benar dari seluruh ibadah kita, khususnya yaitu as-salat. Dan juga salat ini dikatakan dia adalah suatu hal yang penting dalam agama ini. Dikatakan dalam hadis dia adalah imaduddin, tiangnya agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ra'sul amri al-islam wa 'amuduhu as-salah wa durwatu sanamih al-jihad fi sabilillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ra'sul amri al-islam. Baik, ra'sul amri al-islam. Bahwa segala sesuatu yang pentingnya dari urusan ibadah itu adalah Islam. Wa 'amuduhu as-salah, dan tiangnya adalah salat. Nah, tiangnya adalah sholat. Wadir wati sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan ujungnya dari kebaikan itu adalah al-jihad fi sabilillah. Nah, dikatakan di sini wa'amuduhu as-salah, tiangnya adalah sholat. Kalau seorang tidak sholat, maka bagaimana? Maka bagaimana rumah itu akan kokoh? Maka bagaimana dinnya akan kokoh? Sementara yang diketahui dari seorang itu adalah muslim beragama Islam, pertama kali adalah sholat. Lihat orang ini ketika datang waktu sholat, ketika azan, masya Allah pergi ke masjid, muslim. Nah, muslim, dari tanda ciri untuk kita mudah mengetahui seorang dia kafir atau muslim, lihat sholat tidak. Kalau dia sholat, muslim. Ada. Kalau dia tidak sholat, gimana? Apakah dia muslim? Apalagi pada zaman kita sekarang ini, yang mana sulit terbedakan mana muslim, mana bukan. Kalau dahulu, jelas dikenal orang Cina-Cina ini. Ini kafir, ini jelas ini. Nah, walaupun ada sebagian di antara mereka yang muslim, tapi kebanyakan mereka adalah, wah ini, kafir. Tapi kalau sekarang, nah, kalau sekarang kita mengira orang ini muslim, ternyata kafir. Ada. Yang bisa membedakannya yaitu ini di antaranya. Nah, orang-orang tua kita dahulu ketika mengingatkan kita yaitu sholat. Jangan ditinggalkan sholat. Walaupun anaknya itu pergi ke sana kemari, diingatkan nak sholat. Sampai-sampai ketika dia pergi safar, disediakan sarungnya. Jangan lupa sholat. Ada sholat dan sholat. Nah ini, baik as-sholat. Nah, maka siapa yang dia menjaga ini? Baik menjaga dari sholatnya. Maka sungguh dia termasuk dari orang-orang yang beruntung. Allah SWT mewajibkan manusia untuk dia menjaga sholatnya. Hafidhu ala salawat wa salatil wusfa wa qumu lillahi qanitin. Dan jagalah sholat-sholat dan sholat asar. Jadi lima waktu sholat selain asar dan demikian juga asar, jagalah. Bagaimana penjagaannya? Penjagaannya itu dengan kita rukun-rukunnya. Nah, kita amalkan. Demikian juga kewajiban dan demikian juga syarat-syaratnya. Sehingga sholatnya itu dikatakan sah. Demikian juga dari waktunya. Tepat pada waktunya. Ketika adzan, maka dia bergegas menuju ke masjid untuk mendirikan sholat berjamaah. Bagi laki-laki, wajib dia untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, tinggalkan segala kesibukan, yaitu memenuhi panggilan Allah SWT lagi untuk dia sholat berjamaah. Ada. Baik. Ini dari hal-hal yang penting dalam as-shalah. Maka hendaknya kita benar-benar menjaga dari as-shalah tersebut. Jangan sampai terlewatkan dari waktunya. Dikatakan oleh Allah SWT yang menerangkan tentang keadaan mereka yang melalaikan salah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Senakalah mereka orang-orang yang sholat, yaitu mereka lalai dari sholatnya, lalai dari waktunya, sehingga sholat itu waktunya terlewatkan. Terkadang mendekati dari waktu kewajiban sholat yang setelahnya. Terkadang sholat duhurnya di waktu asar. Nah, padahal dia bukan termasuk dari sholat yang boleh dijamak. Nah, ketika dia dalam keadaan mukim tanpa udzur, baik, hanya karena dia malas. Nah, ini tidak ada dalilnya. Tapi seorang yang dia safar, ya bisa digabungkan antara duhur dan asar, maghrib dengan isya. Seorang yang dia menganggap bahwa kewajiban-kewajiban seperti ini adalah suatu hal yang dia cintai, maka sungguh dia akan menunggu kapan akan datang. Tapi ketika dia menganggap bahwa hal yang seperti ini yaitu salah, dianggap suatu yang menyibukkan, dianggap suatu yang membuat dia terganggu dari aktivitasnya, maka sungguh dia akan kesal ketika datang waktunya. Sholat lagi, sholat lagi. Barusan sholat sudah adzan lagi, adzan lagi. Wah, kada. Nah, ini tidak benar. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena senangnya beliau dengan sholat, sampai keadaan kakinya bengkak-bengkak, pecah-pecah, tetap dia sholat. Tidak dihiraukan. Nah, Aisyah sambil mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dari dosamu sebelum dan setelahnya? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Tidakkah sepatutnya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Sehingga dia terus sholat. Rasulullah SAW dengan senangnya sholat. Sehingga ketika dia mendengar adzan, maka dia pun, atau setelah datang waktunya, maka dia berkata kepada Bilal, ya Bilal, kum arihna bis salah. Ya Bilal, bikin kita ini tenang dengan azan, maka azan. Kenapa? Sudah waktunya mendapatkan rohah, mendapatkan rohah ketenangan dengan apa? Dengan sholat. Tapi sebagian kita mendapatkan ketenangan istirahat dengan apa? Bukan dengan ibadah. Nah, dengan kesana kemari, hura-hura dan yang lainnya. Hada. Nah, maka dari itu cintailah ibadah-ibadah. Nah, maka siapa yang dia mencintai dari ibadah-ibadah ini, maka ketika ada yang luput darinya, maka dia akan merasa ada yang kurang. Biasa sholat duha, kok tidak sholat duha sekarang? Atau sekarang, nah, kok ada yang kurang? Karena dia ada tamu, ada kesibukan ini dan itu, maka dia merasa ada yang kurang pada dirinya. Oh iya, ternyata ada biasa sholat duha, tidak sholat duha hari ini. Kenapa? Karena kebetulan ada tamu. Rasa. Nah, ini sungguhnya suatu amalan ibadah jika dianggap biasa, maka tidak ada yang berat. Nah, tidak ada yang berat. Biasakan dari sholat-sholat sunnahnya. Karena sungguhnya dengan sholat-sholat sunnah ini, itulah sebagai pelengkap. Jika ada kekurangan pada sholat-sholat wajib kita, ketika dihisab nanti, ternyata ada kekurangan pada kewajiban-kewajiban, yaitu sholat-sholat wajib kita, maka dilengkapi. Nah, dilengkapi dengan sholat-sholat sunnahnya. Hada. Maka perhatikan. Perhatikan dari waktu-waktunya penting. Nah, ketika datang waktu sholat, maka segeralah untuk sholat, tinggalkan kesibukan. Jangan menunggu-nunggu nanti. Nanti baru azan juga. Belum qomat. Hada. Baik. Kemudian setelah qomat, dia pun datang yang terakhir. Kemudian sudah tinggal berapa rakaat. Maka jadilah dia masbuk. Hada. Kalau sudah terbiasa dia dengan hal yang seperti itu, maka lama-kelamaan dia akan sholat sendiri. Datang dia ke masjid, sudah bubar jamaah. Nah, datang ke masjid sudah selesai, atau di rakaat terakhir terkadang. Nah, walaupun di masjid itu orangnya hanya ada dua, ada tiga, sholatlah bersama mereka. Nah, sholat berjamaah. Sesungguhnya bagi laki-laki wajib untuk dia sholat berjamaah di masjid. Dan dengan sholat di masjid beda dengan sholat di rumah. Nah, dengan dia berjalan kaki menuju ke masjid, kaki kanannya dapat mengangkat derajat dia dari pahalanya, kaki kiri dapat menghapuskan dosanya. Nah, maukah aku tunjukkan kepada kalian, kata Rasulullah SAW, yaitu suatu amalan yang dapat mengangkat derajat kalian dan dapat menghapus dosa-dosa kalian. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan diantaranya yaitu kasratul khutah ilal masajid, memperbanyak jalan menuju masjid. Nah, jalan menuju masjid berapa sih jauhnya? 10 meter jalan. Nah, ada 100 meter, 200 meter, masya Allah, tidak sia-sia dari jalan kaki kita. Nah, nah, maka dari itulah ini harus benar-benar jaga. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dan juga lihat ancaman Allah SWT bagi mereka yang meninggalkan salat. Allah SWT berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Ketika orang yang meninggalkan salat itu dimasukkan ke neraka, maka ditanya dia, mengapa engkau dimasukkan ke dalam neraka? Apa yang membuat engkau dimasukkan ke dalam neraka? Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Maka mereka berkata, sungguhnya kami dahulu bukanlah termasuk orang-orang yang sholat, karena tidak sholat dia. Hala. Taip. Jadi ini dari apa yang kita sebutkan dari ayat-ayat dan demikian juga hadis-hadis Rasulullah SAW tentang pentingnya sholat. Ini menunjukkan bukan suatu hal yang remeh, yang ringan dari dosanya. Nah, dosanya adalah dosa besar. Ulama berselisih pendapat hanya dalam hal apakah dia dikafirkan atau tidak bagi mereka yang malas dalam sholatnya. Adapun itu adalah dosa besar, tidak ada perselisihan dari kalangan ulama. Nah, adapun yang rajih dari dua pendapat ini, adapun yang kuat dari dua pendapat ini, seorang yang dia meninggalkan sholat karena malas, apakah dia kafir atau tidak? Pendapat yang kuat yaitu kafir. Seorang yang meninggalkan sholat baik dengan sengaja ataupun dia karena malas, maka dihukumi kafir dengan dalil sebagaimana yang disebutkan oleh al-imam as-Sabuni ini. Dan itulah pendapat jumhur ulama yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Muqbil dan yang lainnya dari kalangan masyayikh. Bainal abdi wa syirk tarku salah, faman taraka salah faqad kafara. Di antara hamba dan syirik yaitu meninggalkan salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Ini salat. Ini yang penting. Ini yang bisa membedakan antara muslim dan kafir. Faman taraka shalah faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia kafir. Ya Allah, suatu hal yang penting sekali. Nah, tapi sayangnya kebanyakan dari kaum muslimin, nah, yang mereka tidak mengenal dinnya lebih lanjut, lebih dalam, sehingga mereka menganggap ini adalah suatu hal. Insya Allah dengan kita minta ampun kepada Allah akan diampuni. Nah, insya Allah Allah akan mengampuni ya. Ini dan itu. Padahal ini adalah hal yang penting sebagai bukti bahwa kebanyakan mereka menyepelekannya. Kalau kita sholat di waktu safar, apakah ada orang yang sholat seperti kita? Di kereta umpamanya, bahkan orang yang sholat dianggap aneh. Sholat duduk lagi, nah, dianggap aneh. Ada. Padahal mereka adalah muslimin. Dan demikian juga perempuan-perempuan yang mereka adalah berjilbab, tapi mereka meninggalkan sholat. Dan demikian juga ketika di bis, ketika datang waktu sholat dan tidak memungkinkan untuk turun, nah, kalaupun dia menunggu sampai datangnya, tibanya, akan terlewatkan waktunya. Tidak ada yang sholat di antara mereka. Nah, dianggap aneh. Dan demikian juga ketika di pesawat, juga sama seperti itu. Bahkan yang lebih anehnya, pernah kita jumpai seorang yang setelah haji pulang ke Indonesia, naik kereta, datang waktu sholat dan tidak mungkin untuk diakhirkan, yaitu jamak takhir ketika sampai nanti, kita ingatkan untuk sholat. Apa jawaban dia? Ah, gampang, gampang, nanti aja sholat. Wah, tidak ada waktu lagi. Nah, sekarang waktunya. Karena kereta tidak akan berhenti. Baik, kemudian mempersilahkan kita untuk sholat. Ah, tambang. Setelah itu dia berdalil. Kan kita baru sholat, baru haji. Yang namanya haji kan dihapuskan dosanya. Sebagaimana dia baru lahir dari perut ibunya. Ya subhanallah. Kan? Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illa al-jannah. Punya dalil. Kalau dalam hal yang dosa maksiat kadang cerdas. Nah, kadang keluar dalilnya. Nah, padahal bukan pada tempatnya. Siapa yang tahu bahwa dirinya akan dihapuskan dari dosa-dosanya? Siapa yang tahu? Yang yakin, yang menjamin bahwa hajinya diterima oleh Allah SWT. Kita mengharap dari haji kita, sholat kita, zakat kita, puasa kita diterima oleh Allah SWT. Kita mengharap dan berdoa seperti itu. Tapi jaminan, meyakini Tidak boleh. Karena itu adalah urusan yang gaib yang kita tidak mengetahuinya. Nah, maka mudah-mudahan kita terus diberi oleh Allah Subhanahu wa taala penjagaan, nah, kekuatan di dalam menjalankan di kewajiban-kewajiban salat ini. Nah, demikian juga dari salat-salat sunnahnya. Dan jadikan bahwa ibadah-ibadah seperti ini adalah suatu yang kita cintai. Sehingga ketika datang waktunya, maka kita bergegas untuk mengamalkannya. Naktafi, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.